Alhamdulillah ya, alat musik tuh netral ya. Kalau dipakai buat urusan baik, dia jadi baik. Ada banyak sufi yang kemudian memakai kemudian alat-alat musik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pemirsa semua, pergi haji itu lantaran duit apa lantaran Allah? Benar. Kita lihat ya. Sini yuk, kita ngaji bentar. Ada di surah Al-Baqarah, ini kuncinya supaya bisa pergi haji ini. Ada di surah Al-Baqarah ayat 197, kuncinya supaya bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Insyaallah ya. Pemirsa, sambil saya baca ini ayat, sambil doa. Karena pas saya baca Quran, malaikat turun banyak banget, cuman kita nggak lihat. Saya alhamdulillah, sama nggak bisa lihat juga. Ya. Tapi yakin aja, waghasyatumul malaika, malaikat bakal turun menawangi kita. Bismillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لِيَتْ وَمَا تَفْعَلُوا min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dari Al-Baqarah 197 ini saya narik satu rumus kecil. Sederhana sekali, pergi haji itu bukan soal kaya miskin. Nggak masalah, ibu-ibu tukang gado-gado nggak masalah. Ya, yang penting punya ulekan. Jadi bisa jualan. Nggak ada masalah, ibu-ibu punya kontrakan cuman atuh. Atau malah nggak punya kontrakan. Bapak-bapak pemirsa, nggak ada masalah. Yang penting punya ini nih. Punya at-taqwa. Lihat Allah bilang, wa ma taf'alu, apapun yang kalian lakukan, min khairin. Ini ayat kan tentang haji nih. Ayat ini tentang haji 197. Ujungnya nih Allah pakai begini. Apa-apa yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah tuh tahu. Allah tuh tahu. Dan punya bekal lah. Karena ya sebaik-baik bekal itu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau kemudian saya balik, kalau orang dia udah punya takwa, maka tinggal nunggu giliran sampai ke Makkah dan Madinah. Kalau sudah punya itu yang namanya takwa, maka dia tinggal nunggu giliran bisa sampai ke Makkah dan Madinah. Takwa tuh bagaimana sih yang paling enteng? Ya, pengertiannya adalah dia nggak lupa sama yang wajib, dia hidupin yang sunnah, lalu dia jauhin dosa. Ini aja dah. Dia nggak lupa nih sama yang wajib dikejar terus, ya sholat lima waktunya, puasa Ramadan nih, dia nggak lupa ini. Terus dia kerjain nih amalan-amalan sunnah, terus dijauhin dosa, itu namanya takwa. Kalau udah begini nih, udah tinggal nunggu panggilan ke Makkah dan Madinah. Subhanallah. Denny kemana nih? Den. Assalamualaikum. Salam. Pak Ustaz. Jadwal tamunya gimana hari ini? Oh, tamu udah tiap hari kan ada tamu, alhamdulillah. Iya, subhanallah. Silaturahmi kita open house terus. Saya mampir mulu ke rumah Pak Ustaz nih. Jangan bosan Pak Ustaz ya. Aneh, bagi kamar ente satu. Ada gudang udah aneh rapin. Gudang Pak Ustaz. Saya demen rumahnya Pak Ustaz. Oh, ada home band. Ya, subhanallah. Ada ibu-ibu tiap hari pada main pengajian ya, Bu. Bisa ya, yang di TV ini ya. Yang pada mau main ke rumah saya boleh. Oh, boleh. Bu. Boleh, boleh. Main ke sini. Lapor sama Antepe. Lapor sama Antepe. Jangan lupa bawa makanan. Kita biar makan bareng. Di sini enggak ada pembantu. Ini nggak ada yang nyiapin air. Kalau bawa sendiri kan tinggal buka gelar pakai daun pisang. Ya, bareng-bareng. Kayak di mana salah bintana gitu ya. Cibodas. Iya. Ustadz lagi bahas apa tadi seru. Haji. Orang kan mikirnya pergi haji itu kudu ada duit. Iya. Padahal enggak, yang banyak duit juga belum tentu bisa pergi haji. Tahu enggak? Yang ada takwanya yang pergi. Itu yang berarti yang benar-benar panggilan, Ustadz. Iya, jadi kayak ginilah. Orang tuh kerja bagus, lama-lama kan dipanggil sama bos. Oh. Tolong panggil tuh dia, kayaknya kok kerjanya rapi banget. Nah, iya, dipanggil iya. Nih. Ada enggak di rumah beras? Enggak ada, Pak. Dipenuhin berasnya. Masih. Ada enggak di rumah TV? Enggak ada. Masa enggak ada? Enggak boleh kalau enggak ada. Kan enggak bisa nonton chattingnya. Beliin tuh TV. Gitu. Sebaliknya, kalau orang yang enggak rajin, dipanggil juga. Tapi buat dipecat. Wah. Ada kalanya dipanggil buat diberitahu. Nah, pemirsa yang merasa dirinya tidak bertakwa, bukan orang soleh, bukan orang yang rajin ke masjid, tapi tiba-tiba dipanggil sama Allah ke Mekah. Ada juga yang begitu modelnya. Ada juga itu. Ah, banyak. Itu nanti kan kelihatannya kayak enggak adil ya. Adil aja di sono Allah pengen ngasih tahu dia supaya dapat hidayah gitu. Oh. Kan bos kayak tadi lo bos, manggil nih. Kenapa lu enggak rajin? Iya, Pak, bawaannya malas aja. Lu rajin dong. Insyaallah, Pak. Yaudah ya, yang benar kerjanya. Kan habis dipanggil dia rajin. Ah gitu gitu. Tetap ada pelajaran. Tetap ada pelajaran. Nah, ini pas banget sama tamu kita yang mau datang nih, Bos. Siapa? Dia udah berkali-kali daftar, tidak berhasil, tapi akhirnya nemuin jalannya. Insya Allah bentar lagi berangkat. Subhanallah. Kita undang ya. Siap. Ini dia, saya biasa manggilnya Kak Abdel. Oh, Abdel. Kembali bersama Yusuf dan Mansur. Mama dan sehat Kak Abdel ya? Alhamdulillah sehat. Oh, Alhamdulillah. Dikit lagi jalan nih? Dikit lagi berangkat. Insya Allah tanggal 17 Oktober. Doain ya Bu ya, Insya Allah. Berapa bus yang nganter nih? Belum nyewa sih. Belum nyewa. Targetnya yang mau nganter pada yang mau naik apa itu? Rencananya naik Metro Mini aja. Metro Mini. Subhanallah. Kayak menonton bola. Iya. Di atas. Seru ya? Iya. Subhanallah, Jabdel. Nah, katanya Pak Ustadz sudah berkali-kali daftar. Nah, pengen dengar langsung dong ceritanya. Saya itu udah sekitar 3 atau 4 kali daftar deh. Insya Allah. Tapi gagal di menit-menit terakhir dulu, injury time. Injury time. Ada kan beberapa tahun yang lalu itu sering ada udah daftar, udah sampai airport, terus ternyata visanya gak keluar. Gitu, nah itu terjadi beberapa kali. Gitu. Selain memang belum lunas juga sih ininya, apa, uangnya ya. Jreng-jreng. Itu mah kata pemirsa sama gua. Nah, tapi bentar lagi berangkat. Dari mana jalannya ntar? Kita tanya langsung sama Kak Abdel. Tetap di chatting nih kan ya. Ya, malam ini kita ngobrol-ngobrol tentang haji mabrur atau haji mabur. Emang ada haji mabur, Pak? Ada. Begitu datang 40 hari pertama rajin dulu di masjid. Terus? Begitu udahannya gitu lagi. Oh, iya. Mudah-mudahan kita masuk yang pertama, Pak Ustaz. Amin. Haji mabrur. Sebentar lagi calon haji. Amin. Insya Allah hajinya juga mabrur. Siap. Pak Ustaz. Dulu waktu pas di nggak jadi di apa? Nggak jadi haji tuh ada putus asa nggak? Ada sih. Tahun ini justru nggak daftar. Jadi malah kebenaran kalau ada siapa ya entah ayat atau hadis bilang kalau silaturahmi itu panjang rezeki, panjang umur. Nah itu saya terasa Ustadz. Terjadi ini. Jadi dapat undangan kondangan nih ada yang ngawinin. Gitu. Nah datang itu kan silaturahmi juga ya. Silaturahmi betul. Nah di boleh kalau bawa plastik. Nah iya buat bawa makanan. Bawa makanan ya. Jadi silaturahmi memperkenyang juga ya. Iya, bisa. Nah itu ada orang yang nawarin katanya masih bisa nih kalau lo mau daftar. Jadi prosesnya sebulan lah kira-kira. Nah kemarin ikut manasik nih. Kemarin itu belum. Jadi udah terasa semakin dekat, tapi semakin deg-degan. Oh benar. Semakin deg-degan karena visanya juga belum keluar ternyata. Deg-degannya itu. Iya. Insya Allah. Insya Allah keluar gitu. Mudah-mudahan ini bisa berangkat. Ketika di manasik tuh dibilangin ternyata ada ini ayat apa tuh nih? Berbekallah kamu dengan takwa. Itu dia. Itu ya tadi yang diomongin. Nah, saya nih gue nyangka nih Den, mungkin kemarin-kemarin ini 3-4 kali gagal tuh karena takwa gue masih kurang. Jadi bekalnya belum cukup. Ntar di sana kagak pakai takwa ngapain? Panas-panasan doang. Kan panas ya di sana. Ya subhanallah. Mungkin. Ya. Mudah-mudahan sih sekarang udah cukup, mudah-mudahan. Nah, berarti kemarin ketemu jalannya pas silaturahmi itu ditawarin langsung. Betul. Nah, persiapannya apa? Persiapannya ada apa ya, belum ada, baru manasik aja palingan manasik. Sama jalan-jalan pagi supaya fisiknya kuat gitu. Potongan sih kuat dan kuat lah insya Allah, masa tawaf 8 kali insya Allah lebih sekali itu tawaf diputerin lagi mundur Pak Ustadz. Dulu pemirsa, saya juga pernah putus asa, jadi daftar haji terus gak tembus, akhirnya kemudian dalam keadaan putus asa itu alhamdulillah sakit sih. Subhanallah, emang bener. Oh, pernah ngalamin juga, Pak? Ngalamin. Dalam sakit itu, Allah menghibur. Istri saya ngomong, kakak gak boleh pergi karena sendiri kali. Mesti ada yang nemenin. Kalau di sana sakit kayak gini, siapa yang nemenin? Gitu. Oh alhamdulillah. Iya, bener juga sih, subhanallah. Alhamdulillah, akhirnya tahun itu masih belum tahu loh, berangkat apa enggak. Seperti yang Abdul tadi bilang, kita udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak ada upaya dalam pengertian, udah ikhlas lah. Udah ikhlas. Alhamdulillah. Ada yang ngajak loh, pergi haji subhanallah, nggak pakai bayar dan berdua, ambil nih subhanallah. Cakep bener. Nah, ada tamu di sini. Kita ada tamu juga. Ini mungkin Kak Abdul bisa tanya-tanya, karena beliau sering menemani orang naik haji, menjadi pembimbing jamaah haji, Pak Ustadz. Kita tanya, punya cerita juga di awal keberangkatannya naik haji. Ini dia Bapak Kiai Haji Kosasi. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Silakan Pak Kiai. Namanya dong, namanya Bapak Kiai Kosasi. Wah. Tanya dulu artinya apa itu? Artinya apa itu, Pak? Ongkos dikasih. Dengar bu. Namanya bener loh. Oh, beda-beda. Ongkos dikasih. Iya. Gimana tuh? Ada ceritanya? Kosasi ongkos ada dikasih. Cerita aja. Oh. Iya. Jadi, alhamdulillah sejak 76. Tahun 76 sudah lahir ya. Denny setahun lagi 77 baru nongol. Iya. Baru nongol pala. Masih proses ya. Masih niat ya. Sudah melaksanakan haji pertama itu. 76 udah haji pertama. Masih naik kapal laut, Pak? Nah, sudah pesawat. Oh, pesawat. Karena kapal laut itu terakhir 75. Tapi yang dari baling-baling bambu. Iya. Ada ceritanya nih. Haji ceritain. Ya, itu 76 memang boleh dikatakan tidak sengaja niat pergi haji. Ketidaksengajaan juga awal. Iya, artinya saat itu 76 ada panggilan beasiswa belajar di Qatar. Subhanallah. Untuk melanjutkan tingkatan SMA lah gitu ya. SMA. Kok main? SMA-nya jauh banget ya, Bu, di Qatar, Bu. Itu angkotnya nomor berapa ya? Terus. Oke. Lalu karena memang panggilannya, kedatangan saya lebih cepat dari panggilannya. Jadi singgah dulu di Mekah. Tiga bulan. Pas singgahnya itu menjelang Haji. Jadi haji deh. Jadi ngerjain haji alhamdulillah. Itu mah enggak sengaja banget ya. Enggak pakai visa apa gitu kan? Ya, haji. Visanya visa ziarah waktu itu, bukan visa haji. Karena memang tahun-tahun itu masih mudah kita masuk Saudi Arabia. Padahal keberangkatan saya kalau enggak salah habis lebaran, yang memang peraturan Saudi kalau habis lebaran itu enggak boleh ya. Enggak ada, enggak boleh selain visa haji. Ternyata kun payakun deh. Tapi alhamdulillah bisa masuk dengan visa ziarah. Jadi sesuai nama deh tuh ya, Kosasi gitu ya. Seumur umur nggak pernah bayar tuh haji. Alhamdulillah Kosasi. Bener. Kosasi dikasih. Dan namain anak Kosasi aja. Pasti bu. Nanti Kosasi, mobil sih, rumah sih. Kosasi dikasih, mobil dikasih, rumah dikasih. Apartemen sih. Apartemen sih. Bagus tuh bu. Kosasi ini nggak cuma ongkos naik haji, entah ongkos sekolah semua ada yang ngasih tuh. Iya. Alhamdulillah benar. Sampai S2 pun. Tuh, bener kan? Bener. Ganti nama. Pemirsa, ganti nama. jadi kosasi semua. Ntar satu sekolahan yang kosasi banyak, kosasi satu, kosasi dua. Iya. Pak kosasi juga Pak Kiai ini banyak pengalamannya selama nemenin jemaah kosasi. Iya. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol tetap di chatting nih. Masya Allah, meja sepi amat. Kelebaran dapat 2 hari. Mi, Mami. Iya, Pak Ansip, bisik banget. Bisik banget, panggil dari tadi. Ini meja mana makanannya, sepi banget. Ya kan Papi belum ngasih duit belanja. Bikin rame dong kayak orang demo. Nih, masalah duit. Apaan, Pi? Duit. Banyak banget, dari mana? Alhamdulillah, bisnis Papi gol. Nah, salam. Gue dari mana lagi main dulu? Iya. Itu apaan nih? Ini alhamdulillah Papi dapat rezeki. Bisnisnya berjalan dengan lancar. Emang banyak Pi? Iya. Jadi gini Mi, kalau Papi nih punya ide, gimana kalau duit ini kita pakai buat keliling Eropa? Wah, boleh juga tuh. Pi, daripada buat jalan-jalan ke Eropa, mendingan kita naik haji Pi. Benar juga apa kata anak kita ya? Iya. Duit ini kita gunain buat pergi haji dulu. Kalau emang ada sisanya, baru buat kita liburan. Iya, rezeki memang. Iya. Iya, ya udah, Papi masih setuju aja. Alhamdulillah. Nah, tadi di awal, Pak Ustadz, kita punya video tentang orang yang pengen jalan-jalan ke Eropa. Ini kejadian beneran nih. Anaknya masih muda, pengen jalan-jalan, bisa aja dia jalan-jalan ke Eropa, tapi dia milih tetap pengen berangkat ke Tanah Suci. Kita undang. Ini dia namanya Doni. Ganteng, mudik ke Mekah. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Pusat kita tahan dulu. Oh iya. Ngobrol-ngobrol abis siap. Ini. Iya. Jadi tetap di chatting dengan YM. Masih di chatting dengan YM bareng Doni, anak muda, iya, jurusan hukum semester 7, tapi udah pengen berangkat ke sono, ke Tanah Suci. Saya udah tua ya, ini masih muda. Iya. Dan Pak Kiai Kosasih nih, yang katanya artinya ongkos dikasih. Masih muda, Doni bisa kemana-mana. Bahkan teman-teman di yakin nih, banyak yang pengen jalan-jalan ke Eropa. Iya. Jalan-jalan ke stadion-stadion bola. Oh. Doni pengen ke Tanah Suci. Iya. Kenapa, Don? Ada apa Doni pengen ke sana? Iya, mimpi saya dari kecil. Udah lama pengen itu ya? Oh, udah lama. Dan walaupun ini masih, apa, masih ditanggung sama orang tua, perjalanan biayanya, tapi saya udah sangat bersyukur udah bisa mempunyai udah punya kesempatan buat kesana. Insya Allah tahun depan bulan Januari ini saya juga umroh sama orang tua sama adik saya. Amin. Tapi bagus Allah jatuhin rezekinya ke anak muda yang soleh ya kan. Amin. Subhanallah. Nih boleh Bu mengut mantu nih. Nih Don ya, kalau udah pulang dari haji kan dipanggil haji. Ntar nggak bisa dong nongkrong gitu. Oh, kalau itu sih saya nggak terlalu pikirin. Wis, asik. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Iya, karena nongkrongnya silent gitu. Nekor. Nggak ada yang tahu. Don, di sana kan doa diijabah buat saat itu. Iya, ya. Doa apa yang pengen Doni bacain di sana? Buat siapa, Don? Terutama buat kedua orang tua saya. Cakep. Dan keluarga saya secara keseluruhan, biar bisa... biar bisa rezekinya lebih dilapangkan, lebih banyak. Doa jodoh nggak? Doa jodoh nggak? Oh, doa jodoh mungkin ya. Doa jodoh. Close up dong. Close up mukanya. Biar pada perempuan berdoa. Amin. Jomblo, Don? Apa? Jomblo? Ya, iya mahasiswa. Oh, iya. Mahasiswa. Don, kuliah dulu. Oh, kuliah dulu ya? Aneh jangan ditiru. Oh? Jangan ditiru, aneh. Ini nggak bener. Oh, iya. Anak nikah, aneh. Istri ini 14 tahun, jangan ditiru. Kuliah dulu yang benar, tapi jaga diri. Yeah. Kuliah tetap mau tinggi, tapi diri nggak dijaga. Salah juga. Yeah. Don, pengen ada yang ditanya nggak, mumpung ada Pak Kiai Kosasi? Ini udah sering ngedampingin orang-orang berangkat naik haji. Doni pasti kan punya pertanyaan di soal apa? Saya juga mau nanya soal yang haji ONH plus itu sama haji yang biasa kan beda-beda. Kalau saya kan daftarnya 8 tahun sebelumnya baru tuh, baru bisa bedanya sampai apa, bedanya? Bedanya apa gitu? Kalau dari fasilitas memang beda ya. Fasilitas beda. Artinya haji plus itu difasilitasi oleh travel yang memperjalankan. Kalau reguler oleh Departemen Agama, sehingga pilihan tempat akan berbeda. Dan juga tentunya ONH-nya pun berbeda. Kemudian masa yang dibutuhkan oleh kedua macam haji ini berbeda juga. Kalau ONH plus itu sekitar 26-27 hari sudah selesai. Oh, waktunya ya. Waktunya. Oke, 27 hari. Kalau yang reguler itu sampai 38 atau 40 hari. Oh. Malah lebih panjang sebenarnya. Lebih panjang, lebih panjang. Memang bagi sebagian orang, oh enak saya berlama-lama di Mina. Bagus ya di sana. Ada juga orang yang mungkin punya kesibukan tinggi, ah insya Allah pun yang 27 hari juga bisa menyempurnakan semua rukun haji dan juga menyempurnakan sunnah seperti mendapatkan kesempatan 40 waktu di Masjid Nabawi. Nah, jadi semua punya kesempatan. Itu dia jelas jadi. Satu lagi, apakah itu emang boleh ya Pak Ustaz? Apa? Soalnya kan itu apa jalan pintas, apakah nggak sama tuh nyogok, dalam artian nyogok, oh saya mau lebih cepat gitu, saya mau cepat, tapi kan ada juga yang jalan lama kan, yang lebih lama, apakah tapi sama satu tujuan? Iya, semua yang dikerjakan sama, waktunya sama, tempatnya sama, hanya beda fasilitas saja dan waktu pemberangkatan. Dan ini bukan istilah mendahulukan orang yang sudah berhak lebih dulu, tidak. Karena memang pemerintah kuotanya. Pemerintah memberikan kuota buat haji plus itu sekitar 16.000 setiap tahun. Secara keseluruhan Indonesia diberikan kuota oleh pemerintah Saudi sekitar 205.000 kurang lebih setiap tahun. Saya pernah yang plus ya. Kalau lo pernah yang plus. Tapi kalau mendengar cerita-cerita yang biasa gitu, kayak seru gitu. Karena mereka tuh kayak tenda di Cibubur gitu modelnya. Jadi temen, masak bareng, bikin sayur asem. Emang ada usah, ada, karena dibawa dari rumah kan. Lebih berasa. Kesannya lebih banyak. Nah Pak Kiai, kita kan pengen semua orang yang berangkat naik haji ingin pulang menjadi haji yang mabrur, insya Allah. Itu persiapannya, terus apa yang bisa kita... biar kita pulang sebagai haji yang mabrur. Insya Allah sih setiap orang kalau mau mengupayakan meraih haji itu bisa. Tapi memang perlu usaha. Dan ini usahanya tidak sedikit, artinya tidak kecil. Karena memang hadiah yang Allah siapkan juga besar kan. Al-hajjul mabrur laisal jazal jannah. Haji mabrur dijamin masuk ke dalam surga. Sesuatu yang sangat-sangat berharga. Maka untuk meraihnya itu perlu langkah-langkah yang harus diikuti. Saya sudah kumpulkan beberapa langkah yang mudah diingat oleh seluruh calon jemaah haji. Apa itu? Yang pertama, luruskan niat. Artinya niat haji itu jangan macam-macam, hanya lillahi ta'ala. Yang kedua, legalkan harta. Legalkan harta. Artinya harta yang digunakan buat berangkat, buat ditinggalkan di rumah, buat sakunya, itu benar-benar harus halal. Yang ketiga, lapang dada. Lapang dada. Artinya banyakin sabar. Karena memang situasi dan kondisi selama melaksanakan haji beda sekali dengan di rumah. Yang keempat, harus lincah ibadah. Gesit. Gesit ibadah. Artinya kesemangatan beribadah di sana tinggi. Sunnah. Kenapa? Karena upah yang Allah siapkan untuk ibadah di Masjidil Haram itu berlipat ganda. Sampai berapa? 100.000 kali. Artinya kalau kita sholat di sana satu kali, bandingannya sama seperti kita di sini sholat 100.000 kali. Wow. Rasanya tidak ada yang mampu itu untuk mengerjakan. Tapi satu kali sholat, satu kali baca Quran, satu kali sedekah, satu jikir, kali apa saja, sholawat, dilipat gandakan upahnya seperti kita mengerjakannya 100.000 kali. Yang ke enam atau kelima? Kelima. Yang kelima ialah lengkap ilmunya. Oh, tahu baca. Tahu apa yang harus dikerjakan. Ibadah apa yang harus sekarang dikerjakan. Jangan sampai ketika sampai di Mekah, Ka'bah saja enggak tahu. Tempat tawaf saja enggak tahu. Dan ini banyak saya jumpai orang-orang yang ketika sampai ke Mekah, Ka'bahnya di mana ya? Allah. Padahal Ka'bah ini. Padahal Ka'bah semua orang kenal kan? Itu dia lima tipsnya. Ada juga ya. Satu lagi enam. Ada satu lagi. Lembut bicara. Lembut bicara. Artinya jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Hmm. Jangan sampai keluar kata-kata yang salah, apalagi perbuatan. Hmm. Jangan sampai sesuatu yang tidak disukai Allah keluar dari diri kita. Oke, itu dia tipsnya. 6 tips yang insya Allah kalau dikerjakan bisa menjadi haji mabrur. Nah, Pak Ustadz juga punya kisah tentang seseorang yang tidak menjaga lisannya, akhirnya dia mengalami hal yang tidak masuk akal di depan Ka'bah. Ya Pak Ustadz? Siap. Nanti. Dan malam hari ini kita ditemani sama ibu-ibu dari pengajian mana, Bu? Nurul Iman, daerah Radio Dalam ya, Bu? Tuh, untung Radio Dalam, kalau dalam radio, ibu susah keluarnya, Bu. Oh. Pak Ustadz, yang kisah itu tuh, Pak Ustadz. Iya, yang itu orang tidak menjaga lisannya. Nah, itu kan Doni mau berangkat kan? Iya. Seperti yang Kiai Kosa bilang, jaga lisan. Siap. Itu ada dua arsitek, dua-duanya punya kisah subhanallah. Yang satu sih mirip kayak yang Kiai tadi ceritakan. Masa sih gua nyasar, udah ada nama-namanya kok nyasar gitu. Kan pintu tuh ada nama-namanya ya. Ada babul ini, babul salam, babul umroh, babul malik. Kayaknya nggak mungkin deh nyasar gitu. Tinggal baca. Subhanallah pintunya nggak ada. Kagak kelihatan. Dibikin sama Allah pintu nggak ada coba. Yang kedua, satu arsitek yang bilang, apaan sih kotak hitam doang pakai di sembah-sembah gitu lah. Emang kita nggak nyembah kotak hitamnya ya. Nggak nyembah Ka'bahnya ya kan, kita ngadep kiblat. Kiblatnya itu ya Ka'bah itu. Subhanallah begitu dia nginjakin kaki ke situ, kan dia bilang, udah bagusan Eropa, bersih segala macam, bagusan Singapura, bagusan sampai sono, nggak ada tuh Ka'bah. Nggak ngeliat. Bisa nggak ngeliat Ka'bah. Allah alam dati ya. Subhanallah. Tapi juga yang ajaib-ajaib banyak. Salah satu orang Ciganjur tuh kalau nggak salah, Kiai. Itu dia asal dia buka puasa di Tanah Suci, ada yang bawain pisang. Lah pisang nih nggak mungkin dihidangkan di Masjidil Haram. Iya. Nggak ada pisang itu. Pokoknya biasa kalau di Masjidil Haram itu, korma, roti ya. Yogurt, bomos paling itu sama zam-zam. Ini setiap dia buka puasa Senin Kemis, itu dikasih pisang. Ternyata ibu, dia punya kebun di Ciganjur apa kalau salah gitu. Kebun pisang. Itu kebun, disuruh orang lain dulu ngambil, sisanya itu yang dijual. Ternyata Allah hadiahkan dengan pisang dari sorga. Pisangnya satu dong buat dia doang. Wah, itu yang ngasih malaikat itu. Terutama juga orang-orang yang pada mau nyium Hajar Aswad. Kalau dia sering ngasih jalan orang di lampu merah, nggak sodok-sodokan, asal ada kesempatan orang dia kasih, kesempatan orang dia kasih. Nanti pada saat nyium Hajar Aswad banyak ditolong sama Allah. Ada aja tuh yang gendong pokoknya nyium aja gitu. Subhanallah. Wah, subhanallah. Dan pemirsa, seperti orang nyetir mobil. Kalau pengen punya mobil, belajar nyetir aja dulu. Tak udah bisa nyetir, Allah kasih mobilnya. Gitu. Nah, pergi aja juga begitu. Banyakin tak baca tentang makam. Ilmunya dulu. Tak kalau ilmu udah tahu, diberangkatin. Gini ya, kesempatan itu kadang nggak datang 2-3 kali. Ya kayak ya? Yes. Toto, kesempatan tuh nggak datang 2-3 kali. Kadang-kadang guru kita begini nih. Siapa di antara lo pada yang jagoan bahasa Inggris? Nah kalau kita udah siap tinggal ngacung kan? Saya, ya sudah, wakilin kita punya sekolah ya, pidato bahasa Inggris. Nah Allah juga begitu. Tiba-tiba ketika kita sudah rajin ke masjid, sudah mengetahui ilmunya tentang haji, kita duluan diberangkatin. Sebab apa? Sebab kita udah ngerti. Pemirsa, ini kalau nggak salah ini udah hari ke-8. Dan selama 40 hari ya Pak Ustadz ya? 40 episode kita akan berdoa bersama. Silakan pemirsa di chattingnya, di chatting dengan YM. Semua doa kita akan doa bareng-bareng. Semakin banyak yang ngaminin, insya Allah doa kita makin akan diijabah sama Allah SWT. Ya suruh ngumpul tuh yang belum punya anak, yang pengen punya anak, yang sudah punya pengen soleha, yang suaminya pengennya sayang, yang belum punya rumah, yang belum punya jodoh, yang pada pengen pergi haji. Semua ngumpul, nanti di akhir ini sebentar lagi kita akan berdoa bareng. Saya, Keiko Sasi, ya Denny, kita yang ada di sini, tinggal ngaminin doang. Ibu-ibu, pemirsa, bapak-bapak ya, tinggal berdoa sendiri. Kita ngaminin dari sini. Amin. Nah kaitannya Den sebentar nih tentang bagaimana caranya supaya bisa berangkat ke sono. Barangkali Kiai punya tipsnya. Asik. Soalnya beliau ini pergi aja udah berapa kali dah? Yang berturut-turut 2001 sampai 2012 nih insya Allah. Oh, coba tuh. 2001 sampai 2012. Haji tuh 2001, jangan ngiri nih pemirsa, jangan ngiri. Ya, berdoa supaya bisa. Ya. Tapi 12 kali itu ya. Sebelumnya 76 dengan 81. 76 81. Belum umroh, Din. Belum umroh. Tanya tuh, tanya. Umrohnya 1 tahun bisa 4 kali. Masya Allah. Ya Allah. Kosasi. Oh, kosasi. Ongkos dikasih. Teman saya juga subhanallah ya. Itu tukang sapu. Dia pernah ngucap sama Allah, apa ye saya jadi tukang sapu bisa berangkat haji. Sejalan-jalannya berangkat lu jadi TKI di tempat ini di mana? Di Masjidil Haram. Subhanallah. Ibadah juga. Ibadah juga. Iya. Ustaz berdoa, Ustaz. Ya dah. Iya. Ayo pemirsa, kita berdoa. 40 episode Chatting IM jangan dilewatin. Yang paling mahal di antara Chatting IM yang saya rasain adalah kesempatan berdoa bareng. Jarang-jarang pemirsa kita berdoa, sama-sama berdoa se-Indonesia. Diaminkan dan mengaminkan juga se-Indonesia bersama para malaikat Allah. Mari, jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Saya yakin saudara sudah berkumpul di depan layar kaca. Allah SWT dan para malaikat insya Allah mendengar. Istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Salawat 3 kali pemirsa. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silakan berdoa pemirsa, silakan berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saat ini teman-teman pemirsa dan juga yang ada di studio semuanya termasuk kru sedang berdoa dengan doa masing-masing. Ada yang pengen ke Mekah, pengen balik lagi ke Mekah. Ada yang udah pernah ke Madinah, pengen balik lagi ke Madinah. Malah ada yang belum sama sekali. Ada yang pengen menikah, perlu jodoh. Ada yang pengen punya anak. Ada yang pengen kerja, pengen usaha. Semua lagi pada berdoa. Ada yang pengen sembuh dari sakit. Ya Allah, kau yang Maha mengabulkan. Saat ini semua pemirsa Chatting IM ini sedang berdoa. Mudah-mudahan bukan saya juga yang mengaminkan, tapi seluruh malaikat-malaikatmu juga turut mengaminkan. Ya Allah, ya Rabb, berikan juga kemudahan kepada semua orang yang memudahkan jalannya orang-orang bisa ke haji, ya Allah. Amin. Rabbi fir lana warhamtu ma'alina. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Selesai episode kita malam ini, Pak Ustaz. Ya, haji mabrur dan haji mabur. Mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur, amin. Ustaz ya. Amin. Buat Doni, mudah-mudahan lancar semua urusannya. Ya, amin, amin, amin ya Allah. Pak Kiai, makasih sudah berbagi. Sama-sama. Kapan-kapan jangan bosan kita undang sini lagi, Pak Kiai. Insyaallah. Buat Ibu makasih juga. Total Kid and Friend, thank you. Iya. Makasih juga, Den. Buat Indosat. Buat Indosat terima kasih juga. Mudah-mudahan Chatting IM ada terus ya enggak? Amin. Ya, terima kasih buat para sponsor juga. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi pahala semuanya. Amin. Insyaallah. Abdul jangan lupa. Abdul makasih juga. Waduh. Walaupun udah jalan. Lagi di jalan lagi beli handphone katanya. Oke, saya Deni Cagur. Saya Yusuf Mansur. Mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.